Moro ya. Saya juga meraba-raba lagu yang sudah lama coba diaduk-aduk. Semua kembar spesial untuk pemuda Ares. Ares! Bulldozer! Bulldozer! Bersama dengan teman-teman Arifota. Mas Dadang. Alhamdulillah. Panas-panasan bareng-bareng ge, ireng bareng-bareng. Terima kasih Pak Gos. Suatas angan hang manggoni ati nisun bingung bisa nemongan angan. Sekirani ono waktu kanggo isun setelah masih omong liwat.